السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، pada malam hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita membaca risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ahammiyatul Raddi 'alal Mukhalif wa bayan jumlatin min thimarihi, pentingnya membantah orang yang menyelisihi al-haq, dan menjelaskan sejumlah dari buah yang dihasilkan dari maslahat membantah orang-orang yang menyelisihi dan yang menyimpang dari kebenaran. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim, kemudian dijelaskan dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kewajiban umat ini untuk berhati-hati dari berbagai macam penyimpangan, berhati-hati dari syubhat yang dapat menyebabkan seseorang menyimpang dari al-haq. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka pun bangkit untuk menegakkan al-haq dan membantah kebatilan demi untuk menjaga keutuhan agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menerangkan berbagai macam penyimpangan yang sebahagiannya disusupkan dan dianggap sebagai bahagian dari Islam. Maka para ulama mereka pun menerangkan tentang penyimpangan tersebut dan memberi peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan tersebut. Sehingga para ulama menganggap bahwa memberi peringatan kepada manusia akan bahayanya penyimpangan, bahayanya kesesatan, dan melakukan pembelaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Dan telah kita sebutkan perkataan Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan az-zabbu 'anil sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri bertanya kepada Yahya ibn Ma'in tentang seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, melelahkan dirinya dalam berjihad di jalan Allah, apakah tetap seorang yang membela sunnah tetap lebih afdal daripada mereka? Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, na'am bikathir, iya, bahkan keutamanya lebih banyak dan lebih banyak. Hal ini disebabkan ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus, yaitu mereka dari kalangan ahlul ilm, para ulama al-ajilla. Tidak semua orang, berbeda halnya dengan seorang yang mengangkat senjata. Secara umum siapa saja bisa melakukan mengangkat senjata, berjihad. Seorang yang jahil pun bisa melakukannya. Akan tetapi yang melakukan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan penyimpangan dan kesesatan sebagian kaum, agar senantiasa sunnah Nabi SAW tetap murni, terjaga dan terpelihara, maka ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus dari kalangan al-ulama. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan dan menyebutkan beberapa perkataan para ulama ussalaf tentang pentingnya membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Qala al-imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, beliau mengatakan, telah berkata Uthman ibn Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Raddu ala al-Jahmiyah. Ar-Raddu ala al-Jahmiyah, beliau mengatakan, فَحِينَ رَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَفَطِنَّ لِمَذْهَبِهِمْ وَمَا يَقْصِدُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَإِبْطَالِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَنَفْيِ الْكَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْأَمْرِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Tatkala kami melihat hal itu dari mereka, maksudnya dari kaum Jahmiyah yang menyimpang dari al-haq, dan kami pun memahami apa pendapat-pendapat mereka dan apa yang mereka maksudkan yang menjadi tujuan mereka berupa kekufuran dan membatalkan kitab-kitab Allah dan membatalkan perkataan para rasul dan menafikan sifat al-kalam, al-ilm, al-amr dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mereka menafikan sifat-sifat Allah, mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal berbicara, mengingkari ilmu Allah, dan mengingkari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Uthman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullah, tatkala kami melihat penyimpangan itu dari mereka, ra'ayna an nubayyina min madahibihim rusuman minal kitab was sunnah wa kalamil ulama. Maka kami pun memandang untuk menerangkan dari madhab-madhab mereka, dari pendapat-pendapat mereka tersebut, yakni penyimpangan-penyimpangan mereka, kami ingin menerangkan berdasarkan dalil-dalil rusum, yakni dalil dari Alkitab dan dari sunnah yang dikuatkan dengan perkataan para ulama. Ma yastadillu bihi ahlul ghaflati minan nasi ala su'i madhabihim, yang dapat dijadikan dalil oleh orang-orang yang lalai dari manusia tentang keburukan madhab mereka, madhabul Jahmiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa madhab al-Jahmiyah adalah madhabul Mu'attilah, mereka yang menafikan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengikuti langkah-langkah mereka seperti kaum Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kaum Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah, yang mereka menetapkan sebagian kecil dari sifat-sifat Allah namun menafikan mayoritas dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kami menerangkan tentang pendapat mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari perkataan para ulama, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil oleh orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak sadar tentang kebobrokan madhab mereka, tentang kejahatan pemikiran mereka. Maka para ulama bangkit untuk menerangkan agar umat berhati-hati dari penyimpangan tersebut. Fayahzaruhum ala anfusihim wa ala auladihim wa ahlihim, agar kemudian mereka berhati-hati dari keyakinan yang batil ini, mereka sendiri yang berhati-hati, demikian pula anak-anak mereka, keluarga mereka. Wa yajtahiduna fir raddi alaihim, sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk menolak dan membantah mereka. Muhtasibina munafihina an dinillahi ta'ala, dengan berharap ridha Allah dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Talibina bihi ma indallah, dengan mengharapkan keutamaan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kesesatan, tapi harus disertai dengan hujjah, bukan sekedar meraba-raba dan bukan sekedar mengada-ada dan dibangun di atas prasangka, tapi dengan hujjah. Ya. Ini faedah yang penting dari apa yang beliau sebutkan, bahwa ketika hendak membantah ahlul batin, bantah mereka dengan hujjah, dengan dalil dari kitabullah, dari sunnah yang dikuatkan dengan perkataan para ulama as-salaf. Apa kemaslahatan dari membantah ahlul batil tersebut? Beliau terangkan agar orang-orang yang lalai, yang tidak sadar tentang kesesatan mereka, mereka akhirnya menjadi waspada. Oh, ternyata mereka ini berjalan di atas kesesatan, penyimpangan, mereka tidak mengetahui. Sehingga mereka pun berhati-hati. Dan mereka memperingatkan kepada anak-anak mereka dan istri-istri mereka untuk berhati-hati dari penyimpangan itu, agar kemudian kaum muslimin menjauhkan diri dari berbagai pemikiran-pemikiran yang batil, sambil mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-28 halaman 231 hingga 232 beliau rahimahullahu taala mengatakan wa mathalu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitab was sunnah aw al ibadatil mukhalifati lil kitab was sunnah dan perumpamaan atau seperti para tokoh-tokoh bid'ah dari mereka yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi al-kitab dan as-sunnah atau mereka yang membawa ibadah-ibadah yang menyelisihi al-kitab dan as-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Sesungguhnya menerangkan tentang keadaan mereka. Perhatikan perkataan Syekhul Islam. Orang-orang yang membawa pemikiran yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Atau mendatangkan model-model ibadah yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Maka menerangkan tentang keadaan mereka. Dan memberi peringatan kepada umat ini dari mereka adalah merupakan perkara yang wajib. Jadi bukan sunnah, bukan pula mubah. Akan tetapi wajib bittifaqil muslimin. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ulama'ul Islam sepakat. Harus menjelaskan kebenaran, menerangkan kebatilan. Dan memperingatkan umat dari bahayanya kebatilan. Dan itu wajib. Bahkan beliau menukilkan ijma' berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Subhanallah. Di mana mereka-mereka yang membantah orang-orang yang bangkit untuk menegakkan al-haq dan memberi peringatan dari kebatilan. Tidak dikenal di kalangan para ulama ussalaf bahwa mereka mencela orang-orang yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, dari bahaya penyimpangan, dari bahaya menyelisihi al-haq. Bahkan yang ada sebaliknya, mereka memuji. Mereka menyanjung orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang membela sunnah Nabi SAW dan memperingatkan umat dari kebatilan, kesesatan, penyimpangan. Ini manqabatun azimah. Sebuah keutamaan yang besar yang dimiliki oleh seorang yang bangkit untuk menjelaskan kebenaran dan memberi peringatan dari kebatilan tersebut. Bahkan merupakan kewajiban. Wajibun biittifaqil muslimin. Sebagian kelompok mereka mengatakan kita tidak diperbolehkan untuk membicarakan aib masyarakat. Tak boleh dibicarakan. Jadi kalau ada di antara masyarakat yang datang ke kuburan lalu kemudian berdoa kepada orang mati, jangan dibicarakan. Perkara yang tidak boleh disentuh sama sekali. Katanya jamaah tabligh. Tidak boleh disentuh. Jangan berbicara tentang aib masyarakat. Ya, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Mereka terjatuh dalam kekufuran. Mereka terjatuh dalam bid'ah. Tidak boleh dibicarakan. Gugur amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini bahayanya. Ya, yang penting semuanya baik. Kalau ketemu senyum, ya. Kita ibadah, yang penting kita sholat. Ah, saling menyanjung satu dengan yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Ah, ketika melihat ada yang terjatuh ke dalam penyimpangan, jangan dibicarakan, jangan memecah belah umat. Ada orang terjatuh ke dalam bid'ah. Jangan-jangan. Tak boleh berbicara masalah khilafiyah. Katanya demikian. lalu membawa hadis palsu, tidak ada asalnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu rahmat. Bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin umat ini bersatu, tapi di atas al-haq. Dan itu yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi khilaf di kalangan umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada umatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang dipanjangkan usianya di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sudah. Jangan membicarakan aib masyarakat. Jangan bicara tentang masalah khilafiyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Naam. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang wajib. Kita melihat kemungkaran, melihat bid'ah, melihat kesyirikan, kekufuran, maka ingkari semampunya. Ya. Bukanlah sahabat yang baik ketika melihat saudaranya menyimpang lalu dibiarkan begitu saja tanpa nasihat. Ad-din an-nasiha. Agama ini dibangun di atas nasihat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wajibun bittifaqil muslimin. Wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, bahkan dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Ditanya Imam Ahmad, seseorang berpuasa, sholat, beriktikaf, apakah mereka ini lebih engkau sukai atau seseorang berbicara tentang ahlul bid'ah? Mana yang lebih kamu sukai? Orang sholat, seorang berpuasa, seorang beriktikaf, ibadah, hubungan antara dia dengan Allah. Sementara yang satu berbicara tentang ahlul bid'ah, menerangkan kesesatan dan kebatilan ahlul bid'ah. Mana yang lebih engkau sukai? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza qama wa shalla wa i'taka fa innama huwa li nafsi." Kalau dia salat, dia i'tikaf, dia berpuasa, kemaslahatannya dia sendiri yang merasakannya. Dia sendiri yang mendapatkan manfaatnya. "Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin." Hada afdal. Namun apabila dia berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan tentang kesesatan mereka, maka ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini lebih afdal, karena manfaatnya tidak hanya dia sendiri yang merasakan, tapi muta'addi, dirasakan oleh yang lain. Keumuman kaum muslimin. Ketika mereka mendengarkan si alim fulan menerangkan tentang kesesatan kelompok ini, karena di situ ada bid'ah, penyimpangan, kekufuran misalnya, diterangkan, akhirnya mereka faham. Akhirnya mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah kesesatan tersebut. Ini lebih afdal. Lalu berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, menerangkan perkataan Imam Ahmad ini, fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimin fi dinihim. Maka beliau pun menjelaskan bahwa manfaat berbicara tentang ahlul batil, ahlul bid'ah, itu bersifat umum untuk kaum muslimin di dalam agama mereka. Min jinsil jihad fi sabilillah, termasuk dalam jenis berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته وَدَفْعُ بَغْيِ هَؤُلَاء وَعُدْوَانُهُمْ عَلَى ذَلِكْ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Sebab menyucikan jalan Allah, membersihkan agama Allah, membersihkan manhaj dan syariat Allah, dan menolak kezaliman, sikap penolakan kebenaran mereka-mereka yang berjalan di atas kebatilan, dan sikap melampaui batas mereka, adalah perkara yang wajib. Hukumnya wajib kifai, wajib kifayah, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yang dimaksud wajib kifayah, apabila ada sebahagian mereka yang telah bangkit menjalankan tugas ini, menerangkan kebenaran dan memberi peringatan dari kebatilan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yang menegakkan ini adalah orang-orang khusus dari mereka yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula man yuqimuhu Allahu lidaf'i darari haula la fasada ad-din. Kalaulah tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan dari mereka ini untuk menolak kemudaratan mereka-mereka yang berjalan di atas kebatilan, tidak ada yang membantahnya, tidak ada yang menerangkan tentang kebatilannya, akan menjadi rusak agama ini. Coba kalau semuanya diam, bid'ah terjadi, kita diam-diam, jangan memecah belah kaum muslimin. Terjadi penyimpangan hizbiyah, diam-diam saja. Akhirnya orang menyangka bahwa mereka berjalan di atas al-haq, terus berjalan, dan itu terasa. Kalau tidak ada yang menerangkan tentang batil dan ahlul batil, orang akan menyangka bahwa oh, mereka ini berjalan di atas kebenaran. Tidak ada yang menerangkan tentang kebatilannya. Tidak ada yang menjelaskan tentang kesesatannya. Sehingga dianggap bahwa mereka ini benar-benar saja jalannya, benar-benar saja amalannya. Akan menjadi rusak agama ini. وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمْ مِنْ فَسَادِ اسْتِلَاءِ الْعَدُوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. Dan kerusakan mereka ini, ahlul batil, ahlul bid'ah, kerusakan mereka itu lebih parah, lebih dahsyat daripada rusaknya ketika musuh berhasil menguasai kaum muslimin dan negeri kaum muslimin dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir menyerang negeri kaum muslimin. Dan mereka berhasil menguasainya. Kaum muslimin tahu bahwa mereka ini orang-orang kafir. Kalaupun mereka merusak, paling-paling yang mereka rusak terlebih dahulu adalah dunianya. Rusak perekonomian, harta benda, peperangan. Menyebabkan hancurnya rumah, hancurnya gedung, hancurnya perekonomian dan seterusnya. Tapi tidak merusak agama secara langsung, tidak merusak keimanan secara langsung, karena mereka mengetahui mereka ini orang-orang kafir. Tapi ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, berbaur bersama dengan kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang gayanya seperti gaya orang yang mengajak kepada kebenaran, namun pada hakikatnya kepada al-batil, kesesatan. Orang tidak menyangka, orang tidak sadar, terbawa, akhirnya hanyut, terjatuh ke dalam bid'ah tanpa sadar. Nah, dari sini kata beliau, ini jauh lebih berbahaya. Kenapa para ulama mengatakan ar-rafidah, al-khawarij, ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasara? Itu karena ini, Yahudi dan Nasara adalah musuh yang zahir, yang nampak jelas. Kita bisa mengetahui, oh ini Yahudi, ini Nasara. Tapi ahlul batil, mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Syiar rafidah, mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku sebagai seorang muslim. sehingga tanpa terasa sebagian kaum muslimin terbawa dengan pemikiran mereka. Ini bahayanya. Kata beliau, fa inna haula idza staulu lam yusidul quluba wa ma fiha min ad-din illa tabaa. Sesungguhnya mereka-mereka ini orang-orang kafir, apabila mereka menguasai negeri kaum muslimin, mereka tidak langsung merusak hati-hati kaum muslimin. Mereka tidak langsung merusak agama kaum muslimin kecuali tabaan. Ya. Yakni sebagai ikutan saya, tidak, bukan hal yang inti. Wa amma ulaika fahum yusiduna al-quluba ibtidaan. Adapun mereka ahlul batil, ya, awal kali mereka berbaur dengan kaum muslimin, mereka sudah merusak hati-hati kaum muslimin, merusak keimanan kaum muslimin, merusak agama kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kemudaratan mereka lebih dahsyat. Wa qala aidan, dan juga berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, المقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل ويرده. Dan yang dimaksud di sini bahwa umat ini walhamdulillah senantiasa ada di antara mereka yang memahami ucapan-ucapan ahlul batil dan membantahnya. Wahum lima hadahumullahu bihi, dan mereka ini disebabkan karena hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Yatawafakuna fi qabulil haqqi, mereka ini sepakat, sejalan dalam menerima al-haq, menerima kebenaran, sejalan. Waraddil batil ra'yan wa riwayah min ghairi tasya'urin wala tawadhu, mereka sejalan dalam hal menerima kebenaran dan menolak kebatilan secara pandangan, secara riwayat, tanpa terasa, tanpa ada kesepakatan harus sepakat dalam perkara ini, tidak, karena prinsip mereka sama, sumber di mana mereka mengambil Islam itu sama, dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman yang sama, maka kesimpulannya pun pasti akan sama. Oleh karena itu, yang berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun kalian mendapati mereka, di negeri manapun kalian akan mendapati akidah mereka pasti sama. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam perkara akidah, dalam perkara prinsip. Kenapa demikian? Dari sumber yang sama mereka mengambil agama ini. Maka di antara ulama ada yang memahami adanya ahlul batil dan ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka pun bangkit untuk menerangkan al-haq dan menjelaskan tentang penyimpangan itu. Demikian pula yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, ketika menyifati ahlus sunnah dan menerangkan tentang jihad ahlus sunnah, beliau mengatakan, fakam min qatilin li iblis qad ahyawuh wa min dhalin jahilin la ya'lamu tariqa rushdihi qad hadawuh. Berapa banyak yang telah dibunuh oleh iblis, akan tetapi ulama sunnah bangkit untuk menghidupkan mereka kembali. Maksudnya menghidupkan imannya. Imannya telah dibunuh oleh iblis, agama yang telah dibunuh oleh iblis, maka para ulama sunnah berusaha untuk menghidupkan kembali keimanan mereka. Berapa banyak yang mereka terjatuh dalam kesesatan, jahil, tidak mengetahui jalan hidayah, tidak mengetahui jalan petunjuk, lalu bangkit ulama sunnah untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada al-haq. Wa min mubtadi'in fi dinillah bi syuhubil haqqi qad ramau jihadan fillahi wa ibtigha'a mardhati. Demikian pula berapa banyak dari mereka yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bangkit para ulama sunnah dengan meteor-meteor kebenaran, dengan menggunakan bola-bola al-haq, bola-bola api kebenaran yang mereka lemparkan untuk membantah al-bid'ah dan ahlu bid'ah sebagai bentuk jihad karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya. Lalu kemudian Al-Qayyim menyebutkan dalam bait-bait syairnya dalam An-Nuniyah, beliau mengatakan hadza wa nasruddin fardun lazimu la lil kifayati bal 'ala al a'yani biyadin wa imma bil lisani fa in ajaz tafa bit tawajjuhi wad du'a bi janani. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang wajib, bukan fardu kifayah, namun bagi setiap individu fardu ain, kata beliau. Ada yang mampu melakukan dengan tangan, maka dengan tangannya. Ada yang mampu melakukan dengan lisan, maka dengan lisannya. Apabila engkau lemah untuk melakukan hal itu, maka dengan bertawajjuh kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid 1 halaman 372, kata beliau, washtadda nakiru salaf wal a'immatu laha ay al bid'ah, dan sangat keras pengingkaran as-salaf dan tokoh-tokoh para ulama, para tokoh-tokoh umat ini terhadap bid'ah. Perhatikan perkataan Ibnul Qayyim, ishtadda, sangat keras pengingkaran para ulama as-salaf, para tokoh-tokoh Islam, para pemimpin-pemimpin Islam terhadap bid'ah. Bayangkan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum khawarij dengan sebutan kilabun nar. Gimana tidak keras para ulama as-salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khawarij anjing-anjing neraka. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut al-qadariyah, kata beliau, majusu hadhihi al-ummah, majusinya umat ini. Ketika beliau menerangkan tentang bid'ah, beliau mengatakan innallaha hajaz al-bid'ah, hajaz at-taubata an sahib al-bid'ah hatta yad'a bid'atah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan taubat dari ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ini pengingkaran yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian diikuti oleh para ulama as-salaf. Dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'u tabi'in dan a'immatul Islam, mereka berjalan di atas prinsip ini. Apa kata Abdullah bin Umar terhadap kelompok Qadariyah, pengingkar takdir? Sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Kalau mereka berinfak sebesar bukit Uhud emas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Hingga dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada Ayyub As-Saqtiyani ingin membaca, ingin menyampaikan satu kalimah. Bahkan dalam rajang ingin membaca ayat. Kata Ayyub As-Saqtiyani, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Beliau juga mengatakan, la wala nisfa ayat. Tidak. Setengah ayat pun tidak. Setengah ayat pun. Setengah kata pun jangan kamu menyampaikan kepada. Sikap yang keras. Sebagian para ulama as-salaf mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariq, fakhudh tariqan akhar." Jika engkau bertemu ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalur yang lain. Dan masih banyak lagi. Ini semua kenapa? Mereka memahami pentingnya menjaga dan memelihara agama Allah Subhanahu wa taala ini dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berusaha disusupkan ke dalam Islam sehingga ia dianggap bagian dari Islam. Sehingga generasi berikutnya tidak lagi mengetahui bahwa itu kebatilan. Mereka menganggap itu bagian dari Islam. Itulah yang diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Itulah yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Mereka menyangka itu hak, padahal tidak demikian. Maka bangkit para ulama menerangkan, sungguh keras ya, sikap para ulama ussalaf. Wa sahibi ahliha min aqtaril ardh, dan mereka berteriak meneriaki orang-orang yang berjalan di atas kebid'ahan yang datang dari berbagai penjuru bumi. Wa hadzaru fitnatahum ashaddat tahdzir, dan mereka memperingatkan tentang fitnah mereka dengan peringatan yang keras. Wa balagu fi dzalik ma lam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahish wadh-dhulmi wal-'udwan, bahkan mereka berlebihan dalam mengingkari bid'ah. Yang sikap mereka dalam mengingkari bid'ah itu melebihi sikap mereka dalam mengingkari kemaksiatan, perbuatan keji, kezaliman, melampaui batas. Pengingkaran mereka pada bid'ah itu lebih keras. Izma dharratul bid'ah wa hadmuha lid-din wa munafatuha lahu ashad, karena kemudaratan bid'ah yang dapat merobohkan agama ini itu lebih keras, lebih dahsyat. Kalau mengingkari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, orang tahu. Ketika seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, mencuri, berzina dan seterusnya, orang tahu bahwa mereka itu batil. Orang sudah tahu. Tapi bid'ah, ini yang datang kepadamu berjenggot, memakai sorban, iya kan? Rajin ibadah, masya Allah. Wajahnya pucat pasi menunjukkan dia rajin qiyamul lail. Orang-orang yang seperti ini ya. Belum lagi kalau ada orang-orang yang ngaku keturunan Rasulullah, dianggap sebagai habib. Wah, orang semakin merunduk, sehingga apa yang mereka sampaikan seakan-akan itu kebenaran ya. Ini lebih berbahaya, karena mereka datang menyebarkan kebatilan dengan mengatasnamakan agama. Ini bahaya. Mengajarkan kesyirikan. Ya. Idza a'jazatkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur, katanya. Apabila kalian lemah untuk menyelesaikan satu permasalahan, satu problem, maka datangi pemilik kuburan. Lalu disandarkan ini katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batil. Bagaimana mungkin Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan seorang untuk melakukan kesyirikan? Ini yang menyampaikan, ini orang-orang yang mengatasnamakan agama. Sehingga kemudaratannya lebih besar. Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Hidayatul Khuyara, kata beliau, min haqqillahi ala ibadihi raddu ta'inina ala kitabihi wa rasulihi wa dinih, termasuk diantara hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah membantah orang-orang yang mencela Al-Quran, mencela Rasulnya, mencela agamanya. Wa mujahadatuhum bil hujjati wal bayan was sayfi was sinan wal qalbi wal jinan wal janan, dan berjihad melawan mereka dengan hujjah dan penjelasan, dengan pedang dan senjata, demikian pula dengan hati. Wa laisa wara'a dhalika habatu khardalin min iman, dan tidak ada lagi di belakang itu sedikit pun dari keimanan, yakni mengingkari dengan hati. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah. Beliau menyebutkan satu pasal khusus. Judul pasal ini beliau katakan, fi wujubi ibtalil bid'il mudillah wa iqamatil hujjati ala butlaniha. Pasal tentang wajibnya membatalkan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah tentang kebatilannya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa yajibu inkarul bid'il mudhillah wa iqamatul hujjati ala ibtaliha, wajib mengingkari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah tentang batilnya perkara-perkara bid'ah itu. sawa'un qabilaha qailuha uraddaha. Sama saja tentang kewajiban ini, kata beliau, apakah orang yang dibantah itu menerima nasihat atau tidak. Kita membantahnya, dia terima bantahan itu, alhamdulillah dia dapat hidayah. Dia tidak menerima, tetap kewajiban kita adalah menerangkan kebenaran dan menjelaskan kebatilan. Wa man qadara ala inha'il munkar ila sultan anha. Siapa yang mampu untuk menghilangkan sebuah kemungkaran dengan cara dia sampaikan kepada penguasa, sampaikan punya jalur kepada penguasa, sampaikan pada pejabat nih, hati-hati ada orang Syiah itu, hati-hati ada orang Rafidah menyusup di tengah-tengah pemerintahan, beri peringatan kepada para pejabat, hati-hati itu ada orang liberal, mereka-mereka ini akan merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala, beri peringatan kepada mereka. Yang mampu menyampaikan kepada penguasa, sampaikan. Wa in khafa fawtahu qabla inha'ihi ankarahuhu. Dan apabila dia mengkhawatirkan, ya, selesai kemungkaran itu dilakukan sebelum dia mengingkarinya, maka dia ingkari pada saat itu. Artinya apabila dia mampu mengingkari pada saat itu, ya, sebelum mereka menyelesaikan kemungkaran yang mereka lakukan, dia mampu mengingkarinya, dia ingkari. Dia tidak mampu, maka dia berusaha untuk menghubungi al-jihad al-mukhtassah, menghubungi orang-orang khusus yang mampu untuk mengingkari, ya, dan menerangkan tentang kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, dan ini adalah halaqah yang pertama yang ditulis oleh al-allamah Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.